Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita telah melewati kisah tentang Ka'ab bin Malik dari satu kesulitan, satu ujian ke ujian berikutnya, ke ujian berikutnya. Sungguh berat ujian yang dihadapi oleh Ka'ab bin Malik. Setelah dia tidak diajak bicara, mula ujian adalah pertentangan di dalam hati untuk dia jujur atau tidak di hadapan Rasul. Maka dia telah menang, dia tetap jujur. Ternyata dengan ujian ini, datang ujian berikutnya, dia tidak diajak bicara. Setelah tidak diajak bicara, dia pun tidak diajak bicara. Yang paling berat adalah dari anak pamannya. Ini ujian berat. Apakah selesai ujiannya sampai di situ? Ternyata masih berlangsung. Dan tingkatannya tambah naik, tambah naik. Tingkat beratnya. Setelah tadi kisah dengan Abu Qatadah, seorang yang paling dicintai anak pamannya, berujung anak pamannya mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Itu satu hal yang berat sampai dia menangis. Setelah itu datang lagi ujian yang berikutnya yang tidak kalah beratnya. Beliau menyebutkan fabaina ana amshi fis-suqin bil fis-suqil Madinah. Idza tabattu min batti ahli syam mimman qadima bit-ta'am yabi'uhu bil Madinah. Datang seseorang dari Syam, rakyat biasa, dia pedagang, datang ke Madinah untuk menjual makanan. Dia katakan man yadullu ala Ka'ab bin Malik. Siapa yang bisa menunjukkan aku ke Ka'ab bin Malik? Maka orang-orang ketika itu fatafaqan nas yushiruna lahu ilayya. Orang-orang menunjukkan itu Ka'ab bin Malik. Hatta ja'ani, orang itu pun datang kepadaku fadafa ilay kitaban min Malik Ghassan. Dia datang kepadaku sambil memberikan surat datangnya dari Raja Ghassan. Fakuntu katiban, dan aku ketika itu salah satu di antara orang yang bisa membaca dan menulis. Faqara'tuhu, aku baca isinya. Fa idza fihi amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alaka Allahu bidari hawanin wala madiyah. Fal haqqu binan wasik. Di dalam suratnya tertulis di situ, telah sampai kepadaku berita bahwa teman-temanmu tidak merespon dirimu, tidak memperlakukan dirimu dengan baik. Maka yang pas adalah engkau datang kepadaku dan aku siap menerimamu. Setelah dia membaca itu, dia langsung berkata pada dirinya, hadhihi aidan minal bala. Ini ujian, ini ujian keimanan yang berikutnya. Di mana ketika Allah menguji imannya, datang iman, ujian keimanan berikutnya, yaitu dari negeri Kristen, Nasrani. Mengajak dia untuk ke negerinya, yang kemungkinan sampai di sana akan didakwai, akan diajak untuk kufur, masuk ke dalam Kristen. Ini ujian. Disampaikan bahwa temanmu sudah enggak menghiraukan kamu, tidak menghormati kamu, dan sebagainya, maka langsung dia meyakini ini adalah ujian. Maka yang dia lakukan adalah kertas itu diambilnya, diusak, langsung masukkan ke tempat pembakaran dan dibakarlah. Sampai hari ke-40 pun datang. Di hari ke-40 datang, utusan dari Rasulullah SAW datang kepadanya. Maka utusan itu berkata, inna Rasulullah SAW ya'muruka an ta'tazil imra'atak. Datang ujian yang berikutnya. Apa ujian berikutnya? Kata Rasul, hendaknya istrimu suruh pergi. Jangan engkau campur dengan istrimu. Maka Ka'ab bin Malik yang menghadapi ujian berikut ini lagi. Satu ujian tadi, ujian berat. Yang ketika dapat surat dari Raja di Syam. Itu pun gampang. Kalau kita mungkin di sekarang dalam keadaan sakit hati, didiamkan, ya langsung mendingan ngapain ngurusin. Tetapi beliau meyakini ini ujian. Dibakar itu surat, bukan ditempelkan jadi bahan untuk apa? Mendapatkan posisi. Nih, mau maafin aku, terima, atau aku akan pergi ke Syam. Nih, surat dari raja. Bukan itu, tapi yakin ini adalah ujian. Maka yang pantas untuk surat ini adalah dibakar. Selesai. Ternyata ini bukan ujian terakhir. Masih ada ujian berikutnya. Ketika hari ke-40 datang utusan dari Rasul, lalu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan engkau untuk ta'tazil imra'atak, menjauhi istrimu. Sa istri-istrinya suruh pergi di hari ke-40. Sudah satu bulan lebih. 40 hari itu satu bulan lebih. Rasa berat betul-betul menghimpit. Ditambah lagi istrimu suruh keluar. Jangan ada di rumah. Fakultu utalliquha amma za af'al. Yang diucapkan oleh Ka'ab bin Malik ketika itu, apa maksudnya ini? Apakah maksudnya aku mentalak istriku atau apa? Apa yang harus aku perbuat? Qala la bal i'tazalaha fala taqrabannaha. Tidak, bukan untuk ditalak, tapi diperintahkan adalah untuk jauh, jangan engkau dekati istrimu itu. Maka ternyata keputusan ini juga pada dua orang yang sedang menimpa, sama seperti Ka'ab bin Malik. Maka istrinya pun disuruh untuk pergi ke keluarganya. Dia pun hidup sendirian. Falabithu bidzalika asra layali. Kondisi sendirian sebatang kara, betul-betul sebatang kara itu berjalan sampai 10 hari. Jadi genaplah menjadi 50 hari. Ketika genap 50 hari, Genap 50 hari aku tidak boleh berkata-kata dengan orang lain, didiamkan sak negeri, bayangkan. Ternyata setelah sholat subuh, jadi dia sholat subuh di atas rumahnya. Kita tahu orang Arab rumahnya kan atasnya terbuka begitu, cor-coran dari tanah, maka dia sholat di atas. Setelah sholat subuh ternyata datang berita suara kencang sekali. Ucapan yang keras mengatakan, ya Ka'ab bin Malik abshir, dalam kondisi betul-betul sumpeknya luar biasa hari itu. Hari ke-50 itu dia merasakan himpitan yang berat sekali. Setelah sholat subuh, ternyata ada orang lari-lari teriak di atas gunung, ya Ka'ab bin Malik abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, berita gembira untukmu. Maka fakharartu sajidan, araftu ana qad ja'al faraj. Langsung sujud Ka'ab bin Malik, yakin ini telah datang ke lapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasul alaihissalam setelah sholat subuh itu mengumumkan kepada manusia yang ada di situ tentang diterimanya taubat Ka'ab bin Malik dan dua orang yang lainnya. Di sholat subuh itu diumumkan. Ketika setelah selesai diumumkan, maka orang-orang pun ramai-ramai datang kepada tiga orang ini. Gembiranya para sahabat Rasul ketika itu mendapat berita bahwa tiga orang ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatnya diterima. Ramai-ramai orang mendatangi Ka'ab bin Malik dan dua orang yang lainnya. Dalam rangka apa? Menyampaikan berita gembira ini cepat-cepatan. Ada yang pakai kuda, ada yang berlari. Yang berlari tadi, yang teriak tadi, dia naik gunung, lalu dia bicara keras menuju arah rumahnya Ka'ab bin Malik. Suara keras itu lebih cepat daripada orang yang naik kuda. Maka Ka'ab bin Malik yakin ini adalah al-faraj, telah terbukanya kesempatan, ini berita gembira, kesempitan telah terbuka untuk dirinya. Orang-orang pun berdatangan kepada Ka'ab bin Malik, dan ketika Ka'ab bin Malik tahu, si Fulan lah yang pertama mengabarinya dari atas gunung itu. Senangnya Ka'ab bin Malik, saking senangnya dia lepas bajunya yang dua, dia menyeliki pakai dua baju, diserahkan ke orang itu. Dan dua baju itu yang dia miliki, enggak punya selain itu. Aku pakaikan baju itu kepada orang itu, saking senangnya atas berita yang dia bawakan itu. Maka ketika orang berdatangan menyampaikan berita itu, Ka'ab bin Malik ingin menemui Rasul. Bajunya dari mana? Pinjam. Pinjamlah dia. Setelah itu dia pergi menghadap kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka di dalam perjalanan dia berjumpa dengan orang-orang yang menyalami, mengucapkan apa berita gembira itu, ikut bersenang dan sebagainya. Dia masuk ke masjid. Ternyata Rasul alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Ketika dalam keadaan itu, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu melihat Adakah dialah orang satu-satunya bangkit, menyalami dan mengucapkan selamat kepada Ka'ab bin Malik. Dan aku tidak pernah lupa akan jasanya Talhah bin Ubaidillah. Ini kata Ka'ab bin Malik. Karena yang lainnya enggak ada yang berdiri. Fakana Ka'ab yang bisa wa qala Ka'ab falamma salamtu ala Rasulullah sallam qala wa huwa yabruq wajhuhu minas surur. Ketika Ka'ab berjumpa dengan Rasul, maka dia ucapkan salam kepada Rasul dan melihat wajah Rasul itu kalau sedang bergembira bersinar. Wajahnya itu bersinar, nampak sekali. Lalu beliau mengatakan, "Abshir bi khairin yauma marra 'alaika mud waladat walidatka ummuka." Bergembiralah dengan berita kebaikan di hari yang apa, hari yang baik semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Maka Ka'ab bin Malik mendengar ucapan Rasul bahwa hari ini adalah hari yang baik, bahkan hari yang terbaik kalau selama engkau dilahirkan dari perut ibumu. Dia bertanya kepada Rasul, "Amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Berita ini darimu ya Rasulullah atau dari Allah?" Maka Rasul mengatakan, "La bal min indillahi azza wa jal." Bahkan ini dari Allah bukan dariku. Menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni, telah menerima tobatnya Ka'ab bin Malik dan dua orang kawannya. Maka ketika aku duduk di hadapan Rasul alaihissalam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna min taubati an khala' min mali sadaqatan ilallah wa ila rasulihi." Ya Rasulullah, bentuk taubatku serta berita gembira ini, aku akan sedekahkan hartaku yang aku miliki itu untuk di jalan Allah dan di jalan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan, "Amsik alaika ba'da malika fa huwa khairul lak." Sebagian saja engkau sedekahkan, sebagian engkau pegang, itu lebih baik untukmu. Maka Ka'ab mengatakan, "Inni amsiku sahmi alladhi bi Khaibar." Aku telah memegang yang aku dapat dari Khaibar. Ada tanah, ada tempat, ada kekayaan dia miliki bagian dari Khaibar. Fakultu ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bisidkin. Ya Rasulullah, Allah selamatkan aku dengan amalan perbuatan kejujuran. Inna taubati alla uhadith illa sidqan ma baqaitu. Maka di antara bentuk tobatku, aku akan berbicara jujur dimanapun, kapanpun aku berada. Fawallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah ta'ala fi zidkil hadith mundu dakartu thalika li Rasulullah SAW ahsan mimma ablani Allah ta'ala. Demi Allah, tidak ada orang yang lebih diuji dalam keadaan kejujuran yang melebihi aku. Diuji oleh Allah dalam kejujuran. Wallahi ma ta'ammattu kizbatan mundu kultu thalika li Rasulullah SAW ila yaumi hadha. Maka Ka'ab dalam kisahnya menyampaikan, demi Allah tak kepada Rasul untuk jujur itu di hari yang aku tidak ikut perang Khaibar itu, maka aku tidak pernah dengan sengaja untuk berdusta. Setelah aku berkata itu, aku jaga. Sampai hari ini, aku tidak pernah berdusta. Wa inila arju ayahfadhani Allah Ta'ala fima bakiya. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah menjagaku untuk tidak berdusta dari sisa waktu yang ada ini. Jangan sampai berdusta setelah ini. Ini tekad Ka'ab bin Malik setelah dia berhasil dari selamat kedustaan, dia jujur di hadapan Rasul walaupun situasi berat. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ka'ab mengatakan, wallahi ma an'ama Allah alayya min ni'matin qat ba'da id hadani Allah lil Islam a'dham fi nafsi min sidqi Rasulullah sallam alla akuna kadzabtuhu. Demi Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang aku rasakan setelah Allah berikan hidayah Islam padaku yang ada pada diriku, yaitu dibanding kejujuran aku di hadapan Rasul alaihissalam. Aku tidak menjadikan orang berdosa di hadapannya. Yang kalau dia berdosa akan hancur sebagaimana yang lain. Ini adalah pelajaran dari kisah Ka'ab bin Malik. Seseorang yang berjuang untuk as-siddiq, jujur, walaupun konsekuensi berat akan dia hadapi. Sejak awal ketika dia berkata jujur itu, sudah terbayang konsekuensi yang berat itu. Dan ternyata betul-betul konsekuensi berat itu dia hadapi. Bertubi-tubi, ujian demi ujian menghadapi kejujuran ini. Dia sadar itulah konsekuensinya. Dan dia bersabar sampai dia berhasil. Jadilah dia orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dari kisah Ka'ab bin Malik ini kita melihat enggak mudah orang berbuat jujur. Akan tetapi buahnya sangat indah. Buahnya sungguh nikmat dan manis. Setelah berat yang dia hadapi, jadilah dia orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diakui sebagai orang yang jujur. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, pelajaran ini hendaknya tidak lewat begitu saja, tetapi hendaknya masuk dalam kalbu kita. Bisa kita ambil pelajaran agar kita pun bisa mencontohnya dan menjadi orang yang as-siddiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi orang as-siddiq. Karena as-siddiq yahdi ilal bir wal bir yahdi ila al jannah. As-siddiq akan melahirkan al-bir. Al-bir akan melahirkan al-jannah. Barang siapa yang ingin surga, jadilah as-siddiq. Dengan as-siddiq itu akan mengalir, ujungnya adalah al-jannah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. نعم. Ada pertanyaan dalam kisah Ka'ab bin Malik, Rasulullah memerintahkan memboikot sampai 50 hari, enggak boleh bicara. Bukankah yang diperintahkan dalam hadis tidak boleh lewat dari 3 hari? Mohon keterangannya. Yang memerintahkan 50 hari adalah Allah Subhanahu wa taala. Datang keputusan dari Allah dan ini hanya berlaku untuk Ka'ab bin Malik dan 2 orang yang lainnya. Setelah itu kita tidak boleh, kecuali ketika ada orang yang terjatuh pada perbuatan jahat dan kejahatan yang paling tinggi adalah kebid'ahan. Maka orang-orang yang berbuat bid'ah dan dia betul-betul makar, bukan cuma sekedar orang berbuat bid'ah karena ketidaktahuan, tapi makar, mengajak menyeret orang untuk menyesatkan, maka boleh kita walaupun lebih dari 3 hari. Wallahu a'lam bissawab. Apakah ada dalil yang sahih bahwa bolehnya seseorang berbohong untuk mendamaikan seseorang atau untuk menyelamatkan nyawa seorang tua? Untuk sampai kelas berbohong, wallahu a'lam, tetapi berkhilaf, maka sesuatu yang mungkin. Apakah benar Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berbohong di hadapan seorang raja saat ingin melindungi istrinya? Tidak. Yang dia lakukan adalah berkhilaf. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yaitu bukan berbohong secara mutlak, tetapi menjadikan sang pendengar salah paham. Apakah hukumnya anak-anak azan di masjid di mana terkadang anak-anak belum tahu tentang syarat dan ketentuan seorang muadzin? Untuk azan sholat 5 waktu atau azan sholat Jumat, mohon bimbingan dan penjelasannya. Nah, kita ketahui bahwa azan adalah ibadah. Azan itu ibadah. Mengajak manusia untuk datang ke masjid untuk sholat. Ketika anak-anak yang melakukannya, kita bisa lihat anak-anak ini sudah punya kemampuan untuk azan dengan benar apa tidak. Kita harus bedakan ketika anak-anak itu bisa serius, maka tidak ada masalah. Kalau adanya benar dan dia serius menjalankannya, tidak ada masalah. Tetapi ketika anak itu main-main, bersenda gurau dalam masalah adzan, ini adab yang tidak ada. Adzan itu ibadah dan memanggil manusia untuk ke masjid. Pantaskah kita mengajak manusia ke masjid dengan bergurau, dengan bermain-main? Sopankah itu di hadapan Allah, menyebut kalimat-kalimat Allah dengan bersenda gurau, dengan bermain-main, dengan jonglok-jonglokan, maka harus kita bedakan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Kalau kita khawatirkan, khawatir kalau saya bolehkan si A, nanti si B akan iri, ya sudah, kita tiadakan. Karena kondisi tidak memungkinkan, ya kita tiadakan, tidak boleh anak-anak untuk adzan dalam rangka melakukan kebaikan. Jangan sampai ada kesempatan anak-anak bermain-main dalam adzan. Maka kita larang, bukan tidak boleh anak-anak, tetapi dalam rangka menjaga kehormatan adzan. Ini dakwah. Adzan itu mengendai dakwah. Mengundang manusia, ta'al. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ajakan untuk salat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kalau ucapan ini main-main, bagaimana? Pantaskah, sopankah kita mengajak manusia seperti itu? Maka kita lihat kondisi. Kalau di satu tempat memungkinkan, kita memilah anak yang pantas dan anak yang tidak pantas, lakukan. Ketika tidak memungkinkan, khawatir, disangka, pilih kasih, ya sudah, ditiadakan sama sekali. Yang adzan adalah yang dewasa, yang sudah nalar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.